Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eni Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Harry sebagai Kiganda, dibantu oleh Benny dan Mujadi, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka tengah dikepung oleh pasukan Keraton Sukaraja dan penduduk desa Slomerto. Suatu persoalan yang sama sekali tidak mereka mengerti. Melihat situasi yang sangat ganjil itu, Cempaka memutuskan untuk meninggalkan kepungan itu dan baru kemudian menyelidiki masalah tersebut. Pimpinan prajurit ini mempunyai kepandaian yang cukup hebat. Akan kuhadapi dengan kelelahan sakti. Kelelawar sakti. Bocah, agaknya kau mempunyai hubungan khusus dengan Resi Gelinda sana. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan manusia licik dan culas seperti itu. Hai, Adi Purbaya, tinggalkan tempat ini cepat. Baiklah, kak. Raden Purbaya mencecar Ki Jantuk dengan serangan-serangan aji kelelawar sakti. Dan sesaat ketika Ki Jantuk tidak dapat lagi menahan serangannya, Raden Purbaya mempergunakan kesempatan itu untuk melenting dan meninggalkan arena pertempuran, menyusul Cempaka yang lebih dahulu meninggalkan arena. Beritahu malam ini juga kepada Sri Baginda, aku akan menyusul dan mengejar anak itu. Hai Jantra, bantu prajurit Sokaraja untuk mengurus yang terluka. Dan kau Soma, ajak para penduduk untuk meninggalkan bukit ini, ha? Ayo. Ya, baik. Apakah yang telah terjadi di sini, Paman? Siapakah kalian? Kelihatannya di sini baru saja terjadi pertempuran. Siapa kalian? Saya Anting Wulan, Paman. Dari seorang penduduk Silomerto sebelum tewas, kami mendapat keterangan tentang adanya buruan kami, Raden Purbaya. Oh, iya. Benar. Tapi siapakah yang kalian temukan itu? Kami tidak tahu. Keduanya telah tewas sebelum menceritakan siapa dirinya. Kami telah menguburnya di sebelah barat desa ini. Iblis! Setan! Apakah Paman dapat menunjukkan kemana larinya orang itu? Pembunuh keji itu berlari ke arah timur sana. Tangkaplah dia, Nona. Dan saya akan bersembahyang 100 hari Untuk keselamatan dan kebahagiaan Nona, tangkaplah pemuda yang telah merusak kehormatan anak saya itu, Nona. Ayolah, Ulan. Kita segera menangkapnya. Kami akan mencoba menangkapnya, Paman. Mari, Adik Sanjaya. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sanjaya melesat meninggalkan puncak bukit batu itu, menyusul kakangnya Raden Sakapalwaguna yang telah lebih dahulu meninggalkan mereka. Sementara itu jauh di depan mereka, Raden Purbaya dan Cempaka terus berlari menjauhi desa Slomerto. Wah, kita rubah arah, Adik Purbaya. Kemari! Hup! Merasa cukup jauh meninggalkan desa Slomerto, keduanya duduk beristirahat dan kemudian menyalakan perapian untuk membakar hewan buruan yang telah dipanggul Cempaka sejak tadi. Lihatlah, Adik Purbaya, bajuku jadi kotor dan bau seperti ini. Ini semua karena mereka. Setelah perut kita penuh terisi, baru kita pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Dadaku berdebar-debar, Kacempaka. Rasanya, aku tidak akan dapat tentram dalam situasi seperti ini. Tenanglah saja. Untuk beberapa saat, tidak akan ada yang dapat menemukan kita di sini. Mereka tentu akan mengejar ke arah semula kita menuju. Awas, dagingmu akan hangus. Ayolah, kita makan, Kak. Setelah itu, kita coba selidiki desa itu. Baiklah. Bagaimana, Kak? Kita berangkat sekarang. Iya. Jika memang rasa lelah dan lapar sudah hilang, kita dapat lanjutkan perjalanan kita. Mari. Tunggu, Kak. Aku mendengar suara yang mencurigakan di semak sebelah kanan kita. Itu. Iya. Kau benar, Adik Purbaya. Hei, Kisanak! Siapakah kau? Jika kau memang perlu dengan kami, ataukah kau ingin menghabiskan daging kijang ini? Ayo, keluarlah. Habiskan daging ini sebelum menjadi busuk dan dimakan hewan hutan lainnya. Inilah aku. Rupanya kau belum juga puas dengan hajaran yang diberikan adikku. Ketahuilah, anak muda, aku Ki Jantuk pantang untuk mundur dan berhenti menghadapi lawan bagaimanapun saktinya. Jika memang demikian, mengapa kau hanya bersembunyi saja sejak tadi dan tidak keluar menghadapiku? Bukankah kau sedang menunggu bala bantuan yang segera akan datang? Dan sementara belum datang bantuan itu, kau tidak berani munculkan diri? Setan betina muda, kau agaknya hendak mencari mati. Mengapa kau mengancam seperti itu? Bukankah untuk mengalahkan aku saja kau tidak sanggup? Bagaimana mungkin kau akan dapat menewaskan aku? Ayo, kita buktikan saja siapa di antara kita yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Lihatlah betapa liciknya engkau, orang tua. Kau gagal mengalahkan adikku, kini mencoba menantang aku, mencoba mengalihkan lawan yang kau kira lebih lemah. Baiklah, marilah, akan kuhadapi kau, Ki Jantuk. Janganlah menyesal jika kau sampai terluka ataupun tewas karena pukulanku, Nona. Sudahlah, jangan hanya bicara saja. Apakah kau memang sengaja hendak mengulur waktu? Hai! Jangan pernah Sudahlah, jangan ganggu dan ikuti kami lagi. Kami akan mencoba menyelesaikan urusan kami dengan laki-laki desa yang demikian mendendam itu. Agaknya ada kejanggalan yang terselip dalam peristiwa ini. Mau kemana kau? Kembali ke desa itu. Bagus, kembalilah kau ke sana. Kelak kita akan bertemu lagi di sana, dan akan kita lanjutkan urusan kita ini. Terserah padamu. Marilah adik Purbaya. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Cempaka membalikan tubuhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi belum lagi ia melangkah, sebuah pisau kecil yang hampir tak dapat dilihat dengan mata berkelebat cepat menyambar punggungnya. Cempaka berusaha untuk mengelakkan, akan tetapi terlambat. Pisau itu telah lebih dahulu bersarang di punggungnya. Setan licik! Kubunuh kau! Ayo, bangun kau! Bangun! Ayo, bunuhlah aku. Aku tidak takut mati. Manusia seperti kalian memang seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Bersiaplah. Setan, kubunuh kau. Hai. Ayo, bangun. Hai. Hai. Hentikan, Aden. Kau Bibi Wulan. Bagus, kau masih mengenal diriku. Raden, itulah dia. Itulah dia orang yang kita cari-cari. Dialah pembunuh Kakang Landayan dan juga pasti pembunuh ayahandamu. Bagus. Akhirnya aku dapat juga menemukan dirimu, pembunuh keji. Tunggu, Raden. Menyingkirlah, Bibi Wulan, sebelum Bibi menjadi sasaran pukulanku. Tunggu, Raden. Menyingkir. Hai, hiat. Adik Purbaya. Siapapun yang merintangiku untuk membunuh musuh besarku akan menemukan bagiannya. Tunggu, adik Purbaya. Kita hadapi bersama-sama. Menyingkirlah, Kak. Keadaanmu saat ini. Tidak. Apapun dan bagaimanapun keadaanku, kau tak dapat melarangku, adik Purbaya. Ini adalah masalah kita. Raden Purbaya dan Cempaka bagaikan kesurupan menyerang Anting Wulan yang masih saja berdiri di hadapan Raden Purbaya dan juga Raden Sakapalwakuna. Sementara itu Sanjaya di luar arena memperhatikan pertempuran itu. Inikah Raden Purbaya, putra mahkota dari Karang Sedana? Benar, Raden. Dan wanita muda satunya itu adalah Cempaka, dayang pribadinya, yang kini telah diangkat menjadi anak angkat oleh Prabu Aji Konda almarhum. Berbahaya sekali keadaan Kak Wulan. Lihatlah, serangan dua anak itu membuatnya terdesak. Saya akan mencoba membantunya. Jangan. Ini adalah urusanku, Kakang. Biarlah aku yang mencoba menyelesaikannya. Raden Sanjaya perlahan-lahan mendekati arena pertempuran. Terlihat dengan jelas betapa serangan kedua remaja dari Karang Sedana itu secara berpasangan membuat Anting Wulan kerepotan. Mundurlah, Kak Wulan. Ini adalah urusanku. Biar aku yang menghadapinya. Aku akan menyelesaikannya dahulu, Raden Sanjaya. Mundurlah dan biarkan aku yang menyelesaikannya. Mundurlah, Kak. Biarlah aku yang akan mencoba menghadapi pembunuh keji ini. Aku akan menghadapimu, Sanjaya. Aku harus membalaskan semua perbuatanmu di Karang Sedana. Apa pula ini? Perbuatan apa? Apakah rencana lambang Garuda yang terlepas dari kantung pembunuh itu belum cukup menjadi bukti? Tidak. Tidak perlu kau keluarkan rencana itu, adik Purbaya. Tidak perlu lagi mencari cahaya obor untuk mengenalinya. Aku yakin bahwa pembunuh yang kutemui yang membunuh Kakang Landayan itu adalah orang itu, Adi Purbaya. Oh, apa pula yang tengah kalian lakukan sekarang ini? Bersandiwarakah? Kalian ingin melemparkan semua tuduhan pada diriku? Tidak bisa. Kalian akan tetap harus menerima ganjaran atas semua perbuatan kalian. Atas semua kurban yang tidak berdosa. Setan! Adik Purbaya tidak pernah melakukan semua perbuatan keji seperti itu. Jika kau masih juga ingin menyangkal, ikutlah aku kembali ke desa Selomerto. Di sana semuanya akan menjadi jelas. Tidak. Oh, ayo Raden, kita selesaikan saja pembunuh keji yang menjadi buruan kita itu. Hop! Tapi kak, jangan pikirkan keadaanku. Aku masih sanggup untuk bertempur. Hop! Siapkan Aji Semendi Dewa Gila, Adik Purbaya. Hop! Cempaka yang keadaannya menjadi semakin melemah tidak mampu untuk mengembangkan kelelawar sakti hingga beberapa saat. Kak Jembaka! Hup! Jembaka yang keadaannya menjadi semakin melemah tidak mampu untuk mengembangkan kelelawar sakti hingga beberapa saat. Melihat Cempaka terlempar oleh pukulan Raden Sanjaya, Raden Purbaya mendekat dan kemudian memondong Cempaka. Nah, para pendengar sekalian, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.